don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Bukan banyak tidur di siangnya pun juga sesal aku pasaran taraweh. Pesta rumpi sampai larut malam, kemudian tidur dan tak menghidupkan malam. Kemarin juga dan sekarang menghidupkan malam dan sin berlapar-lapar esensinya untuk menghidupkan pikiran, hati dan jiwa. Oh, dengan rasa bertuhan, please welcome oh Ramadan. Diriku selama ini sangkaku hanya si tanya mengganggu.